masuk pada masailil hukum, pada masalah menghukumi seseorang. Khususnya al-hukum ala ahli al-qiblah, khususnya menghukumi ahlul qiblah, golongan ahlul qiblah. Al-murad bi ahli al-qiblah humul musallun, yaitu orang-orang yang masih salat. Bismillah. Summu ahli al-qiblah, mereka dinamakan ahlul qiblah li'annahum kulluhum yastaqbilun al-qiblah yastaqbilun al-ka'bah, karena mereka semuanya selama masih salat mereka menghadap ke kiblat yang sama, yaitu Ka'bah. Maka dijuluki dengan satu kesamaan, yaitu ahlul qiblah. Mungkin pemahamannya begini, pemahamannya begitu, tapi mereka masih salat. Kita tidak bisa memastikannya kalau dia neraka. Demikian pula tidak bisa memastikan kalau dia surga. Lihat bagaimana keadaannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kita berharap kebaikan pada orang soleh. Masya Allah soleh, mudah-mudahan mendapatkan jannah. Tapi tetap ada kekhawatiran. Tetap ada kekhawatiran. Sebaliknya kita khawatir kepada para musi al-mudnib, pendosa, orang yang jelek. Kita mengkhawatirkan. Nakhsha alaihin nar, aku khawatir jangan-jangan dia masuk neraka. Tetapi tetap berharap rahmat Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, maka kata Syekh Ubaid bahwa ahlul qiblah adalah orang-orang yang masih salat. Dijuluki ahlul qiblah karena mereka menghadap ke kiblat yang sama. Faman mata min ahlil qiblah, maka siapa yang mati dari ahlul qiblah, sayati qaidi hadha awli hadha akhir risalah. Nanti akan ada qaidnya, ada syarat-syaratnya di akhir pembahasan insyaAllah. Secara global, secara umum, yang namanya ahlul qiblah, man mata min ahlil qiblah, kalau mereka mati dari ahlul qiblah, salihan taqiyya, selama dia saleh, selama dia bertakwa, selama dia di atas tauhid, secara zahir, rajauna rahmatallah, kita berharap rahmat Allah. Apakah pasti? Belum tentu, karena kamu tidak tahu hatinya. Jangan-jangan hatinya begini, hatinya begitu. Nas'alullah as-salama wal'afiyah. Tetapi secara zahir kita lihat dia orang yang bertauhid, saleh, bertakwa. Narju lahul khair, kita berharap mudah-mudahan dia ahlil jannah, masya Allah. Sebaliknya, wa man mata min ahlil qiblah ala fisqin wa fujurin khifna alaih. Sebaliknya, siapa yang mati dari ahlul qiblah dalam keadaan fasik, dalam keadaan fajir, dalam keadaan pendosa, khifna alaih, nakhsha alaih, kita mengkhawatirkannya. Saya khawatir sama orang ini. Tetapi walaupun kita khawatir dengan orang yang jelek dan kita berharap dengan orang yang saleh, la naqta, tetap kita tidak menegaskan dan memastikan. Tidak boleh. Fala naqta idzan liman mata ala salah min ahli al-qiblah bi jannah. Maka jangan kita tegaskan, jangan kita pastikan orang yang mati di atas kesolehan pasti masuk jannah. Jangan. Kamu tidak tahu apa yang ada di batinnya. Kamu hanya tahu apa yang ada di zahirnya. Maka ucapkanlah sebagaimana ucapan para ulama, nahkum ala zahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi secara zahir, Allah yang akan menghisab urusan yang batin yang kita tidak tahu. Wa kadzalika man mata ala fasadin min ahli al-qiblah. Demikian pula orang yang mati dalam keadaan fasad. rusak. Di ahli qiblah dia. La naqta' lahu binarin. Jangan kita pastikan dengan neraka. Wah, mereka ini ahli nar. Aku melihat mereka berduyun-duyun ke neraka jahannam. Seperti ucapan beberapa khawarij. Pulang dari Afghanistan. Yang katanya habis jihad fisabilillah. Katanya. Ternyata di sana peperang sama muslimin. Rusianya sudah pulang ke negerinya. Setelah balik ke sini, lihat di Jakarta. Dia cerita, saya lihat di Jakarta. Bis-bis itu seakan-akan ada tulisannya. Satu tujuan, neraka jahannam. Ini orang na'udzubillah. Padahal disebutkan oleh para ulama, siapa yang menyesatkan, mengkafirkan kebanyakan manusia, maka dia yang paling sesat. Tahu dari mana dia kalau di dalam bus itu semuanya adalah ahli nar. Jadi bukan tujuannya Jakarta, Solo, atau tujuan di Jakarta, Priuk. Bukan, kata dia tulisannya, neraka jahannam. Semuanya masuk neraka jahannam. Dari mana dia tahu? Fahadha barakallahu fikum, namanya ya ta'ala ala Allah. Kurang ajar, mendahului Allah subhanahu wa ta'ala, merasa lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sok tahu. Lianna hadza ila Allah wa ila rasulihi, karena demikian urusan Allah dan rasulnya. Urusan Allah mutlakan dan urusan rasulnya wahyan. Artinya hanya Allah yang tahu apakah si fulan penduduk neraka atau penduduk surga. Dan juga rasulnya karena diberi wahyu. Rasulullah SAW tidak alimul ghaib, tapi wahyan. Fulan min ahlil jannah, kata Nabi. Fulan min ahlil jannah. Ada seseorang yang ketika berbicara di hadapan Rasulullah SAW, suaranya paling keras atau merasa paling keras. Turun ayat dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Sampai pada kalimat antahbata a'malukum waktum la tash'urun. Akan gugur amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Tiba-tiba Rasulullah SAW kehilangan orang tadi. Di mana sahabat itu? Aina fulan? Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk pencarinya. Sampai diketemukan di rumahnya dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, aku dapati dia di rumahnya dalam keadaan terus menangis. Ditanya, mengapa? Beliau menjawab, atau dia menjawab, aku yang paling keras tadi suaranya di hadapan Rasulullah, berarti aku yang gugur amalannya. Yang disebutkan dalam ayat tadi. Kata Nabi, sampaikan padanya, dia min ahlil jannah. Dia dari penduduk surga. Wa huwa ala qaidil hayah, wa huwa yamshi ala al-ard. Dia masih berjalan di muka bumi, masih dalam keadaan hidup, sudah dipastikan dia penduduk surga oleh Rasulullah SAW. Maka kekecualian Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tahu dan Rasulullah yang mendapatkan wahyu. Diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Wa innama nahnu mukallafuna bil khawfi war raja. Adapun kita mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala taklif, beban ibadah untuk berharap dan takut. Kita hanya mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala beban syariah bil khaufi war raja. Ini karena saya tidak mendapatkan atau belum menemukan terjemahan taklif. Karena saya bilang beban syariat. Padahal para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa agama bukan beban. Tidak membebani. Tetapi kena apa taklif yang kalian bisa pahami? Sesuatu yang diwajibkan syariat atas hamba tadi, berarti hamba ini kena taklif. Kewajiban kita hanya berharap dan takut. Itu saja. Kalau baik, mudah-mudahan dia masuk jannah. Kalau jelek, saya khawatir dia masuk neraka. Cukup. enggak bisa memastikan. Kamu tidak alimul ghaib dan kamu tidak mendapatkan wahyu. Maka yang dikecualikan hanya Allah dan Rasulnya oleh Syekh Ubaid dengan kalimat li'anna hadza ila Allah wa ila rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena urusan kepastian jannah dan nar itu adalah hanya urusan Allah dan kemudian urusan Rasulnya. Urusan Allah karena Allah lah yang alimul ghaib dan Allah lah yang memutuskan keputusan-keputusannya dan keputusannya pasti akan terjadi, sedangkan Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu melainkan wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka tidak akan salah kalau Nabi menyatakan fulan fil jannah, maka itu shadaqah, itu benar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, itu berita dari Allah. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, Zubair fil jannah, wa Sa'ad, Sa'id dan Sa'ad fil jannah. 10 orang dikatakan fil jannah, fil jannah, fil jannah. Maka kita pastikan mereka dalam jannah, karena Rasulullah SAW beritanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala hafizahullah, berkata Syekh Ubaid selanjutnya, adapun kita hanya khawatir dan hanya berharap. Al khauf 'alal musii' war raja' lil muhsin. Adapun kekhawatiran terhadap orang yang jelek sedangkan harapan kepada orang yang baik. Illa man syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil jannah. Kecuali yang memang dipastikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia min ahlil jannah, maka kita boleh menyatakan fulan min ahlil jannah dengan tegas, dengan qat'i atau dengan qat'an. Kok tahu? Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan, yang mengatakan dalam riwayat yang sahih, dan beliau la yantiqu 'anil hawa, berarti itu wahyun yuha, wajib kita terima. Fanahnu nashhadu lahu bil jannah, maka kita pun memastikan dengan jannah karena ada ucapan Rasulullah SAW, kal ashrah, seperti 10 orang al-mubasyaruna bil jannah, para sahabat yang diberitakan berita gembira dengan surga, seperti yang sudah kita sebutkan, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, ila akhirih. Wa ka ahlil badr, demikian pula seperti ahlil badr, ketika ada seseorang yang berbuat sesuatu kekeliruan, kemudian seorang berkata, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya, ini orang munafik. Kata Nabi, tidak, dia min ahli Badr, dia pengikut perang Badr. Wa man yudrik, ya fulan, di riwayatnya sebutkan namanya, wa man yudrik, la'alla Allah ittala ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Wa hadha rawahu al-Bukhari sahih. Kata Nabi, engkau tidak tahu bahwa Allah melihat pengikut perang Badar dan Allah menyatakan pada mereka, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, kalian telah diampuni. Bukan berarti mereka bebas syariat, terbebas dari hukum-hukum Allah, bukan. Bukan berarti bebas berbuat apa saja, tidak. Tetapi Allah tahu bahwa berbuat apapun mereka, Allah tahu hatinya bahwa mereka mukmin, maka Allah jamin dengan ampunan, Allah maafkan dia, Allah rahmati dia, artinya akan masuk ke dalam jannah. Atau ahlul Hudaybiyah, turun wahyu dari langit, min fawqi sab'i samawat, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajara. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang berbaiat di bawah pohon itu di Hudaybiyah. Allah mengatakan Allah ridha. Maka dalam hadis yang sahih, juga dalam kitab sahih, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang tegas, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Artinya ahlu bay'atir ridwan, mereka semua la yadkhulun nar, tidak masuk neraka. Ini kepastian. Boleh kita memastikan mereka, para sahabat yang ikut bay'at di bay'atir ridwan, dengan jannah, tidak disentuh neraka? Boleh. karena ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam ayat Al-Qur'an, laqad radhiyallahu. Siapa yang menentangnya berarti menentang Quran dan Sunnah. Seperti kaum Syiah Rafidhah, ad-dullal. Adapun ahlu sunnah, nashhad lahum kama syahid lahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mempersaksikan untuk mereka sebagaimana Rasulullah SAW mempersaksikan untuk mereka dengan jannah. Wa syahida li afradin minhum. Dan juga kita persaksikan beberapa orang pribadi-pribadi. Kalau tadi yang 10 yang ikut perang Badar, yang ikut bayat Ridwan dengan julukan-julukan secara umum. Tetapi ada pula yang jelas tegas fulan min ahlil jannah, seperti Thabit ibn Qais, ibn Shammas yang menangis di rumahnya, Walkashah ibn Mihsan, Rasulullah SAW menyatakan padanya, engkau termasuk di dalamnya. Mau apa? Harus diterima, harus diimani. Al-qawl qawlu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa huwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka kita harus terima. Ketika Rasulullah SAW memberitakan tentang orang yang masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Wujuhuhum qalqamari laylatal badri. Mereka berjalan di atas sirat seperti ila akhirih. Tiba-tiba ada yang berkata, ya Rasulullah, doakan aku semoga aku termasuk di dalamnya. Kata Uqashah ibn Mihsan. Nabi menyatakan, anta minhum. Engkau termasuk di dalamnya. Artinya sudah dipastikan bahwa dia masuk dalam 70 ribu orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kita percaya dengannya karena itu dari sisi Rabb kita. Radiyallahu anil jami'. Semoga Allah meridhai seluruhnya. Walhaqqu anna sahaba radhiyallahu ta'ala anhum kulluhum fil jannah, bahkan para sahabat seluruhnya di dalam jannah secara umum, karena disebutkan dengan dalil dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. Tidak sama di antara kalian yang berinfak sebelum fathu dan yang berinfak sebelum sesudah fathu. Tidak sama. Yang berinfak sebelum fathu وَقَاتَلْ dan berperang, tidak sama dengan orang-orang yang berinfak setelah fathu dan berperang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, tetapi masing-masingnya kami sudah berikan, kata Allah, al-husna ay al-jannah. Berarti para sahabat yang masuk Islam sebelum fathu maupun para sahabat yang masuk Islam setelah fathu, kedua-duanya dijamin dengan jannah. Apakah mereka maksum? Tidak. Sebagai manusia, bukan nabi, bukan rasul, punya ketergelinciran, punya kealpaan sebagaimana layaknya manusia, manusiawi. Tetapi Allah jamin dengan ampunan dalam sekian banyak ayat. Laqad taballahu 'alan nabi. Apa lanjutannya? Wal muhajirin wal ansar. Walladzina taba'uuhum fi sa'atil 'usrah. Allah telah berikan taubat, berikan ampunan kepada nabi, kepada muhajirin, kepada ansar, dan kepada yang mengikutinya dalam kesusahan-kesusahan. Ini dalam jihad fisabilillah. Berarti sudah dijamin, diampuni. Maka kalau dikorek-korek, dicari-cari oleh orang yang fi qulubihim marad, dicari-cari kesalahannya oleh mereka yang hatinya memiliki penyakit, ya mungkin akan dapat. Diambil misalnya ucapan sahabat yang mencerca Bilal, ya Ibnal Aswad, wahai anak budak hitam. Tukang cela, kata mereka. Ini sahabat yang mencerca. Ada lagi sahabat yang begini, yang begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal dilanjutkan saja kisahnya cukup. Bahwa mereka tawabun, yang segera taubat. Begitu ditegur oleh Rasulullah, fika jahiliyah, padamu ada jahiliyah, langsung dia bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan meminta maaf kepada Bilal, dan menyatakan pada Bilal dengan permohonan maaf yang sangat, sampai menyatakan, ya Bilal, injak kepalaku, biar aku yakin bahwa engkau lebih mulia dariku. Ini enggak dikisahkan oleh mereka. Memang ahlul ahwa. Bahkan ada seorang istri Nabi yang Nabi menyatakan kalau ucapanmu dicampur dengan lautan, lamazajathu, akan merusak seluruh lautan. Mau dicari riwayat, dalam riwayat yang sahih mungkin akan didapat. Tetapi khairul khatta'in at-tawwabun. Ada yang ketika Yahudi menyatakan assalamu alaikum, dia jawab assalamu alaikum wal la'nah. Kata Nabi, inna Allah la yuhibbul fuhsh walal tafahush. Allah tidak suka fuhsh dan tidak suka saling. Kalau saling kan berarti dua-duanya fuhsh. Apakah jadi cercaan buat beliau radhiyallahu ta'ala anha? Radhiyallahu ta'ala anhu majma'in. Maka sungguh bukan satu amalan yang terpuji. Bahkan saya melihatnya itu amalan yang sangat berbahaya. Walaupun ilmiah katanya, mengumpulkan perselisihan para sahabat dalam satu kitab. Perbedaan sahabat dengan ini, perbedaan sahabat dengan itu, dan sebagainya. Ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan sahabat. Hei, hitung kesalahanmu sendiri. Jangan menghitung kesalahan orang lain. Apakah hukum ghibah berlaku di antara kita, kemudian tidak berlaku terhadap para sahabat? Para sahabat aula, lebih utama untuk kita jaga kehormatan mereka dan kita jangan menggibahi kesalahan mereka. Kalaupun ada, apalagi riwayatnya tercampur dengan yang dhaif, yang lemah, yang maudhu, yang palsu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, saya heran dengan buku-buku yang modelnya seperti itu. Padahal dulu beberapa ulama ahlul hadis mengatakan kami duduk menerima hadis dari guruku. Setiap guruku berbicara riwayat tentang sahabat, tentang fitnah, amsaktu anil kitabah, aku berhenti nulis. Ketika berbicara yang lain, aku tulis kembali. Ketika berbicara tentang fitnah, aku angkat kembali penaku. Padahal fitnah artinya sejarah, tetapi khawatir menjelekkan yang ini atau menjelekkan yang itu, dia tidak catat. Kehati-hatian mereka para ulama ahlul hadis. Kembali kepada kita, maka yang benar seluruh para sahabat dijamin dengan jannah. Juga Allah katakan dengan kalimat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Ini ayat pujian pada para sahabat dengan pujian yang sangat tinggi dan istimewa, padahal hanya dijuluki oleh Allah dengan walladzina ma'ahu, yang bersamanya, bersama Rasulullah SAW. Bersamanya pada waktu yang sama, artinya ketemu, berarti sahabat. Yang kedua, bersamanya dalam iman. Setelah dipuji dengan sekian pujian yang tinggi, disebutkan di akhirnya, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka maghfirah wa ajran 'azima, ampunan. Jadi jangan dibahas ketergelincirannya, kesalahannya, kecuali berkait dengan fikih. Untuk berbicara fikihnya, hukumnya, berarti hukum seperti ini, hukum seperti itu, itu pun dengan kehati-hatian ekstra, kalau perlu kita ibhamkan namanya. Kita samarkan namanya. Salah satu sahabat ada yang begini, kemudian Allah, kemudian Rasulullah SAW tegur, fika jahiliyah, supaya jangan orang-orang menjelekkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, atau kesalahpahaman mereka terhadap sahabat. itu pun barakallahu fikum yang dalam keadaan jauh lebih sedikit dari seluruh umat-umat setelahnya, karena mereka adalah khairu ummatin ukhrijat linnas atau khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian yang berikutnya kemudian yang berikutnya. Berarti mereka punya kesalahan sebagaimana manusia, tetapi lebih sedikit dibandingkan dengan yang setelahnya, lebih sedikit dibandingkan yang setelahnya, lebih sedikit dibandingkan dengan kita seluruhnya. Maka apa pantas kita menyebutkan ketergelinciran mereka untuk melecehkan, untuk menjelekkan? Lah wallah, tidak demi Allah. Allah katakan, wa kullan wa'adallahul husna. Bagaimana munafik yang ada di tengah-tengah mereka? Kita jawab, walladzina ma'ahu, ma'ahu dalam tempatnya, waktunya, dan ma'ahu fil iman. Kalau munafik, tidak ma'ar rasul fil iman. Tidak ma'ar rasul dalam iman, maka mereka tidak termasuk sahabat walaupun hidup di zaman sahabat. Bukan sahabat walaupun mereka dalam keadaan sholat bersama sahabat. Karena mereka munafik. Lalu bagaimana memisahkannya? Alhamdulillah, Allah memisahkan dalam setiap kejadian. Kejadian perang Badr, munafikin gak ikut. Nabi menyatakan, ahli Badr, silakan berbuat semau kalian, Allah ampuni kalian. Munafik gak masuk. Demikian pula Bai'atul Ridwan. Munafik berkata sesama mereka, ada apa kalian mendatangi musuh yang paling kuat, paling besar, yang paling ganas, kalian mau cari mati? Kata mereka, atau dengan bahasa yang seperti itu. Sehingga mereka ketika kaum muslimin berangkat, para munafikin bilang, mereka tidak akan kembali ila ahlihim abada. Mereka enggak akan kembali ke keluarga mereka selama-lamanya, akan mati dibantai di sana. Sehingga ketika Bai'atul Ridwan jumlahnya sekian orang, dalam keadaan mereka semuanya tidak ada yang masuk neraka karena tidak ada munafik sepotong pun. Enggak ada munafik atau orang pun. Baru ketika mereka pulang, baru munafikin berduyun-duyun datang, kami waktu itu sibuk ya Rasulullah, minta maaf, minta ampunlah, ampuni, mintakan ampun kepada Allah untuk kami. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana ila akhirih. Al-kullu maw'udun bil husna. Maka namanya sahabat bukan munafik, munafik bukan sahabat. Dan jaminan kepada para sahabat, al-kull, kata Syekh Ubaid, seluruhnya maw'udun bil husna, dijanjikan dengan husna. Wa'adhamul husna al-jannah. Kalaupun kalian tafsirkan husna dengan sekian tafsir, mungkin lain. Itu kan tafsir, bukan husna itu kan bukan jannah. Apa terus? Ya mungkin ini, mungkin ini, mungkin, mungkin, mungkin, mungkin. Ya, yang paling besar apa? Jannah. A'adhamul husna al-jannah. Wa ma fiha min na'imin wa'adhamahu ridwanullah. Dan juga setelah jannah dan keriduannya, di atasnya ada yang lebih besar lagi, yaitu keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Waridwanun minallahi akbar. Waruyatul mu'minin rabbahum fiha ja'alanallahu wa iyyakum min khawasiha. Dan juga di atas surga ada kenikmatan lain selain keriduan Allah, memandang wajah Allah. Ru'yatul mu'minina rabbahum fiha, yaitu memandangnya mereka terhadap Rabb mereka di dalam jannah. Ja'alanallahu wa iyyakum min khawasiha. Amin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang khusus tersebut. Walladzi syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bin nar. Demikian pula yang dipastikan dengan neraka dari orang-orang kafir. Seperti ayat yang dibacakan kepada mereka, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, sayasla naran, akan masuk neraka. Celaka kedua tangan abi lahab, dan kecelakalah dia. Kemudian Allah katakan, sayasla naran, akan masuk neraka, dhata lahab, maka pasti masuk neraka. Mungkin dikhawatirkan, bukan dikhawatirkan, pasti masuk neraka. Karena ayat yang menyampaikan, yakni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Abi Jahal wa ghairihim. Man mata ala kufrin mutahaqqiq syahidna alaihi bin nar. Dan juga orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, boleh kita pastikan dalam neraka. Karena jelas kekafirannya. Yang kita bahas tadi apa? Ahlul Qiblah. Kalau orang kafir, yang jelas kekafirannya, kita bisa pastikan dia dalam neraka. Bahkan disunnahkan kalau kita menjalani atau melewati kuburan-kuburan orang kafir, disunnahkan untuk melaknat. Allah ya la'anhum. Semoga Allah melaknat kalian. Disunnahkan. Agar kita benci pada orang kafir, kita laknat. Mereka yang telah mati. Ada pun yang masih hidup, jangan. Walaupun kita tahu dia kafir, mulhid, ateis, jangan kita katakan dia ahli nar. Jangan. Belum tentu. Karena ada yang sejengkal lagi akan wafat, dia berubah, beramal dengan amalan ahli jannah, dan kemudian masuk jannah. Jangan kalian sok tahu. Kalau masih hidup, jangan dipastikan dengan neraka. Walaupun kafir. Qala hafizahullah, berkata Syekh Ubaid selanjutnya, orang yang kafir, mutahakik, yang benar-benar kafir, dan mati di atas kekafiran, syahidna alaihi bin nar. Kita persaksikan juga dengan neraka. Karena hadis, man marra ala qabri musyrikin, ya'rifuhu falyakul ya fulan ibn fulan, ubashiruka annaka min ahli nar. Hadis diantaranya riwayat Imam Ahmad dan Tabrani dan lainnya. Qala hadis, siapa yang melewati kuburan seorang musyrik yang dia kenal hidupnya musyrik, maka ucapkanlah wahai fulan ibni fulan, aku kabarkan berita gembira untukmu dengan neraka, bahwa engkau min ahli nar. Kalimat ubashir dengan kalimat bashir adalah tahqiran, untuk menghinakan, mengejek. Karena kalian di dunia sengaja-sengaja, berarti kalian memang senang masuk neraka. Aku kasih kabar gembira bahwa engkau dapatkan apa yang kamu mau, yaitu neraka. Ubashiruka. Hadza ziyadah fi adzabih. Ucapan ini tambahan dari adab yang sudah didapatkan. Adabnya akan dapat sesuai dengan perbuatannya. Ucapan kita lebih menyakitkan mereka. Rasulullah SAW memandang ke Qalibi Badr, sumur Badr atau belumbang di Badr yang dilemparkan di sana bangkai-bangkai musyrikin. Kemudian Nabi menyatakan pada mereka, kami sudah mendapati apa yang Allah janjikan. Apakah kalian sudah mendapati apa yang Allah janjikan atas kalian? Ini kejelekan, azab dan sebagainya. Dikatakan oleh beberapa sahabat, ya Rasulullah, apakah engkau berbicara pada orang-orang mati? Sekarang ini, mereka lebih mendengar dari kalian. Artinya, dibikin mendengar oleh Allah supaya tersayat hatinya. Sehingga azabun fauqa azab, merupakan azab di atas azab. Na'udzubillah min dalik. Azab hissi dan azab ma'nawi. Azab hissinya, badannya dihimpit bumi, pukul dengan pukulan besi, mitraqatun min hadid. Apalagi sekian an-nar yu'radun ghuduwan wa 'asiya. Sekian azab yang dirasakan oleh ahli kubur, ditambah lagi dengan ucapan Rasulullah SAW pada mereka, apakah kalian sudah dapati apa yang Allah janjikan pada kalian? Maka dikatakan atau disunahkan kita untuk berkata pada mereka kuburan orang kafir dengan kalimat ubashiruka annaka min ahlin nar. Wa man laqiyallah bidhanbin yajib lahu bihin nar ta'iban ghairu musirrin alaih fa inna allaha yatubu alaih. Karena siapa yang bertemu Allah dengan dosa yang harusnya yajib lahu bihin nar, yang harusnya dia diadab dalam neraka dengan dosa itu, tetapi taib, sudah bertaubat, yang satu. Yang kedua, ghairu musir, tidak terus menerus, fa inna Allah yatubu alaih, maka Allah akan memaafkan. Wa yaqbalu tauba an ibadihi, Allah akan menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu ani sayyiat, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan. Wa man laqiyahu wa qad uqima alaihi hajj. Demikian pula siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dosanya sudah dihukum di dunia dengan hukum hajj. Dzalika dzanb fid dunya, sudah dihukum dengan hukum hajj terhadap dosa tadi di dunia. Fa huwa kafaratuhu, maka itu penghapusan dari dosanya. Kama jaa fil khabar an Rasulillah, sebagaimana disebutkan dalam khabar berita hadis dari Rasulullah SAW. Ketika sudah dirajam, ada yang mencercanya, berbisik-bisik. Dan di dalam riwayat disebut, tidak disebutkan siapa, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Lihat, orang berbuat kejelekan tertutup dan Allah sembunyikan, tiba-tiba dibuka sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Lihat akibatnya, dia dilempari seperti anjing yang begini dan begitu. Dirajam sampai mati kan dilempari. Rasulullah SAW mendengar dan marah. Aina fulan, itu di bawah ada bangkai keledai. Inzila, karena dua orang. Wa kula min hadhihi al-jifa, turunlah kamu, makanlah bangkai keledai itu. Dua orang tadi bingung. Ya Rasulullah, ayo kalau hadha, apakah bangkai boleh dimakan? Apa yang kau ucapkan tadi lebih busuk dari bangkai ini? Sungguh, beliau sekarang sedang berenang-renang dalam jannah, dalam sungai jannah. Lihat, berbuat dosa dan tidak main-main dosanya. Mengatakan, ya Rasulullah, inni zanait. Enggak, engkau mungkin cuma begini. Inni zanait. Bisa jadi engkau cuma hanya begini saja, hanya begitu saja, ila akhirnya. Sampai dirajam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka, sungguh taubatnya kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, lakafathum, akan mencukupi. Taubatnya itu kalau dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, cukup. Taubat yang besar. Sehingga jangan sembarangan, barakallahu fikum, bahwa dosa itu kadang bisa dimaafkan oleh Allah karena dia mengucapkan di dalam salatnya astaghfirullah, atau setelah salatnya astaghfirullah, atau dalam salatnya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Sehingga ketika ada beberapa orang mencerca seorang yang sudah dianggap zalim oleh beberapa ulama, yaitu Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf bengis, zalim, tapi dia masih ahlul qiblah, bahkan berpegang dengan sunnah. Hanya saja beliau memang sangat kejam, banyak membunuh orang, bahkan membunuh seorang yang saleh. Ketika ada orang yang mencercanya, ditegur oleh ulama, jangan kamu mencerca dia. La'allahu qala fi salatihi rabbighfirli rabbighfirli wa ghafarallahu lahu. Jangan dicerca. Bisa jadi dia dalam salatnya berkata Allah maghfirli, kemudian Allah ampuni. Bagaimana kamu? Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Artinya, selama dia adalah ahlul qiblah kaum muslimin, maka bisa jadi dia mendapatkan ampunan dari Allah ketika dia menyatakan istighfar dalam salatnya, ketika berkata tub alayya, ya Allah ampunilah aku, ila akhirnya. Dan ini berbeda, barakallahu fikum, dengan tahdir. Kalau tahdir itu adalah apa yang zahir terlihat bahaya dari dia, jangan duduk bersamanya, dia dal. Apakah kita katakan dia ahli nar? Tidak. Kita katakan nakhsha alaihim, kita khawatir mereka akan berakhir dengan kejelekan dan berakhir nanti yaumul qiyamah dengan kejelekan karena kesesatannya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kecuali kalau kita berbicara ta'mim bukan ta'yin. Kecuali kalau berbicara ta'mim bukan ta'yin. Ta'mim itu umum, ahlul bid'ah finnar. Itu ucapan Nabi SAW, kulluhum finnar illa wahidah. Artinya mereka terancam finnar. Apakah si fulan? Ya tidak tahu. Kita hanya khawatir saja. Bisa jadi dia akan masuk jannah karena sesuatu hal yang Allah ketahui. Atau mungkin diadab dengan sekian lama, kemudian masuk ke dalam surga. Mungkin saja karena masih ada keislaman. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan beliau. Qala man laqiyahu musirran. Sekarang sebaliknya, siapa yang bertemu dalam keadaan terus-menerus dalam dosa, ini bertemu Allah dalam keadaan musirran ghaira ta'ib, terus-menerus dalam dosa, belum bertaubat dari dosa-dosanya. Dosa yang istaujaba bihal uqubah, dosa yang sepantasnya harus dihukum. Fa amruhu ilallah. Bagaimana orang ini? Urusannya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebatas kemaksiatan, bukan kesyirikan. Maka dikatakan insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Amruhu ilallah. Urusannya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan dia. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia. Itu urusan Allah. Urusan dosa-dosa. Sehingga kita tidak bisa memastikan. Kecuali apa tadi? Yang bukan ahlul qiblah, artinya sudah kafir. Sudah keluar dari Islam. وَمَنْ لَقِيَهُ مِنْ كَافِرٍ عَذَّبَهُ وَلَمْ يَغْفِرْ لَهُ. Adapun siapa yang mati dalam keadaan kafir, maka orang tersebut dalam keadaan tidak akan diampuni oleh Allah dan akan diadab oleh Allah. Sehingga kita melihat orang yang mati dalam keadaan kafir, kita disunahkan untuk melaknat atau untuk menyatakan dengan kalimat ubasyiruka biannakum ahlin nar. Aku beritakan kalian, kasih kabar gembira bahwa kalian akan masuk neraka. Karena mati dalam keadaan kafir dengan yakin. Adapun kalau masih ahlul qiblah, jangan lancang, jangan gegabah. Siapa yang mengatakan pada saudaranya ya kafir, ada dua kemungkinan. Imma benar-benar kafir, wa imma kembali pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.